나는 아니오. 허일은 뭐 믿는 게 아니면 말 없어. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah al khamisah wal khamsini uti makalah kang kaping 5 lan 50 iku ngene qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu dawuhe ngeten ikhlis salasan bisalasin hatta takuna minal mukminin ikhlis nyegau sira ai imna tegese nyegau sira kowe nyegah salasan ing sifat telu minal khisali sayang berobro sifat al-matmul mati kang den wodo kowe nyegah sifat telu utawa perilaku telu bisa alasin kelawan barang telu minal khisali dikisi berobro perilaku al-mahmudati kang den puji barang telu iku lawan mbek barang telu hatta takuna sehingga ono siro iku menal mu'mini nah sehingga sayang berobro wong mu'min barang telu iku lawan mbek barang telu nganti kowe iku termasuk wong mukmin. Maknane wong mukmin teng mriki kaitat tasifat tegese supaya persifatan sira bihaqo ikil imani kelawan pira-pira hakikate iman. Kal mukmini nakoe dene pira-pira mukmin as-sadiqi nakang bener kabeh fi imani ing dalam imane mukmin. Barang telu iku ilangi ambek barang telu. Ben kowe dadi wong mukmin tenanan. Ben kowe dadi wong mukmin apa? Tenanan. Ana kata tenanan. Iki penting kula terangaken nggih, penting sangat nggih. Dados menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, lafadz iku disebut iku ora mesti maknane hakikat. Tapi maknane iku al-kamaliyah sing dadekno sempurna. Mulane Wahabi iku sering salah. Angger lafat mukmin di mana nih mukmin sing dasari iman padahal sehingga mukmin itu iman sing sempurna. Misalnya kata sengatan, innamal mukminu na idza dzikrullah. Wong-wong mukmin iku sing nalikane dzikrullah wajilat qulubu. Iku mukmin sempurna apa definisi mukmin? Mukmin sempurna. Umpama iku definisi mukmin berarti ngene. Wong mukmin iku sing keceluk iman. Nek ora keceluk kafir, iku wong sing idza zikrullah wajilat qulubuhum, nek disebut apa atine wedi wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Berarti nek ana wong mukmin kok ora eling Allah kafir. Ana wong mukmin kok diwacana ayat-ayate Allah biasa-biasa wae yo. Kafir. Iku lam yakul ahadun minal ulama. Ora-ora ulama kok cara berpikir demikian tuh seperti itu. Jadi maknane ngene. Wong mukmin sempurna iku wong mukmin nak disebut Allah wedi. Tapi misale kok ana wong disebut Allah ora wedi tetep biasa wae. Wae maksiat tetep napa? Maksiat. Misale ana azan. Ana wong ning prapatan delok wedok-wedok sing ora halal ana azan kok tetep delok wedok. Kau tetap ngerasani wong, iku tetap mukmin tau ora, tetap mukmin, tapi imane ra sempurna. Umpama maknane mukmin iku dasar iman berarti setiap wong sing gak wajilat qulubum gak mukiman. Eling-eling. Tugale koyo iki. Lawanlah barang telu dengan barang telu. Nak kowe nglakoni iki, kowe dadi wong mukmin. Maknane wong mukmin sing sempurna. Tapi tanpa iso nglakoni barang telu iki lah ya kowe tetep mukmin, tapi mukmin sing ora sempurna. Iku paham eling-eling ya mulane iki khas-khase madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Kaya kita ngomong ngene, cung kowe ngapalo Quran, cung kowe ngaji ben dadi anakku. Anane dadi anak sing tenan. Sakjane tanpa iku ya wis anakmu, lahir brucut ya wis anakmu. Kritinge ya kaya kowe, marate ya kaya kowe. Tanpa iku semua kan ya wis anak. Tapi maknane kowe dadi anak sing sempurna. Iki penting karena piye-piye kita iso fatwa iku berdasar pemahaman teks. Nak dasar pemahamane teks salah, berarti maknane utawa le memahami napa salah. Ileng-ileng iki sawangane sepele tapi penting. Mulane ulama iku kudu sinau balaghah, sinau istimalul arab. Kok masalah-masalah iki efeknya luar biasa. Mulane anggere ana khilafe ulama iku mesti khilaf ning gone bab-bab apakah itu substansif apa barang sing prinsip apa barang sing kamalia. Ya barang sing apa? Kamalia. Misale Nabi ngendikan la imana liman la amanatalah, ora ana iman iku maujud bagi wong sing gak kena dipercaya. Saiki wong Islam sing tukang bodoni ning pasar maklar akeh to. Akeh. Tetep mukmin apa dadi kafir? Tetap mukmin. Berarti maknane la imana ora ana iman sempurna iku maujud liman la amanatalah bagi wong sing ora kena dipercaya. Ora ora ora kok maknane ngene la imana ora ana iman iku maujud. Maknane dadi kafir. Iman ke di wong lah amanat kang ora kena dipercaya ya kafir kabeh. Mesti wong ada sisi-sisi yang enggak bisa diper. Mulane temen iki minal mukminin tafsir apa? Kaitat tasifa bihaqo ikil iman. Jadi ora kok mukmin sing mukmin dasar gak kowe nak nglakoni barang telu iki kowe dadi wong sing persifatan dengan sifat haqo ikil iman. Tapi nak gak nglakoni iki ya tetep iman, tapi ora sampai hako ikil iman. Jadi mulanya dilurus nombek Syekh Nawawi. Jadi kata takunan mukminin ekat kaitat tasifah supaya nama persifatan siro bihako ikil iman kelawan hakikat hakikate iman. Kal mukminin aku di negeri orang mukmin asodi kina kang benar kabeh iman. Lan kula nate ditangleti tamu saking pati tiang ini setengah ustad. Tiang ini ku ketok emosi campur macam-macam. Takok ini nih. Dan ini sensitif betul karena masalah halal haram yang ngeloni bojo ini. Dia tanya gini, gue sumpah monten tiang ngomong ini, kue ku rabu jugu, kue ku serabu jugu. Niate ku gak tolak. Nih niate ku buatan tolak. Terus hukumnya ku biye. Kalau nate pas dalam wong ya takoi pas sandi kolo, sandi kolo wae surup, cara kira ya jam lima, kan wae setan apa? Lah aku pertama kayak normal sebagai tiang fikih artinya sebagai normal. Kuten kulo diketahui ben sampean kan sebagian kayak kiai ben ngerti hukum. Joko kiai tok perkara rutin tahlil lu boten. Nak tahlil dinyak kira terima, tapi nyatane iku yo mergo bodho kakean tahlil ra tau ngaji ngono. Dadi iki wis tak terangno aku tak mentala-mentala ngomong maksudku ben. Maksudnya itu ya tetap tahlil tapi pinter. Benar ora dinggo tuduh-tuduhan. Dari sana mau tahlil. Sampai NU itu lucu di istilah. Iku kiai alim. Ora kiai tahlil. Sakit tau tahlil. Aku terus jadi tersang. Tersangka. Gara-gara mau gara sering tahlilan terus gak muto. Nah, ini tahlil itu ya ape. Tapi apa lu ya ape. Mena nak dihiasi mbak seneng ngaji. Terus iso mangan tong, tahlile gelem tok mangan gelem tok sangu gelem kene bareng takok yo tahlil bid'ah ta ora gak roh. Lah kok malah kok nih prospek. Ayo malah repot di sini-sini. Di sini-sini wong ini nek kita tetep iso jawab, tahlil apik ta ora? Lah tahlil opo? Iku gedek-gedek maca la ilaha illallah. Lah maca la ilaha elek ta apik takok ngono. Sing takok ngono. Elek berarti kafir. Wong kok ngandari na la ilaha illallah iku. Elek. Paham? Tapi ono mangan-mangan, nek mangan tonggo hukume piye? Elek, berarti ya wong medhit. Berarti kan gampang, ngono kok ribet. Paham ya? Nah, tapi nek misale kowe di soal walik ngene, nek kene ya kalah, nek di soal ngono ya kalah. Hukume piye nek mangan tonggo mbek diutangan? Lah iku sing repot iku sebagian acara iku dhuwit. Utangan, mene koyo bangsa babak ngono iku cara aku hukume ra mengikat. Skore sering satu-satu. Perkarane padha buletir. Karena kalau termasuk kiai pesantren sing oleh bapak agak sederhana acara-acara gue gak mau kok. Sing halal tenan itu nak gue ngelakoni acara nak iso duitmu dewi rapati nyalnya lawong. Biar ini bab sosial hasil bab sosial itu kok ideal begini walau dororo walau diror gue orang repot nawamu dewi ya orang repot no. Tapi misalnya kayak orang belas berarti orang jago silatur. Tapi nak makso saya ora kuat dikuat-kuatno akhire utang bar mati kelangan bojo diutang toko sing salam templek ra ono lha terus akhire ngenes paham lha iku sing mari haram ora kok tahlile mosok kalimat thayyibah kok ya kok iku duane ngomong kaya aku senajan to ora cocok aja kok ini identitas kita harus kita pertahankan. Ora ono ning Islam kok bangsa. Kudu kalian wong NU bodoh darani sing ora kunut itu wong elek. Lah mangsamu sing ora kunut iku Muhammadiyah tok. Imam Malik yo ora kunut, Abu Hanifah yo ora kunut, apa Abu Hanifah Muhammadiyah. Paham. Wong nek cara ilmu iku ya pokoke kita iku kunut, mergo guru-guru kita kunut. Aku lah misalnya di santri ra kunut ya ora seneng, dadi sombong wong guru-gurune kunut untuk ilmu ke guru-gurune kunut. Tapi kaya ra usah ngukumi wong sing ora kunut. Mereka sing ora kunut ya wong top-top. Nak Muhammadiyah lagi wong wingi lah. Gak berhak di madhab, sing berhak di madhab ulama-ulama dulu. Kita pun kunut ya ora berhak duwe madhab. Mbon kula terus nang. Takok iku sampe emosi, mbek ngemet emosi kan. Wis ketara de aku yuk datang. Piye ke sono wong ngomong kowe iku ora bojoku. Tapi ra niat tolak. Ya aku iki cek santai. Ngomongnya spontan. Nggih spontan Gus tapi mbek emosi. Orangnya tanya ya mbek emosi. Dasarnya jan mboten nate mondok, mboten landek teng kula, mboten mondok teng sarang, artinya dia ndak punya rasa alaqah dengan saya. Sampeyan kepen tak jawab saiki. Nggih Gus. Kowe kenal wong iku? Nak kenal telepon saiki, engkau saya ngeki penjelasan aku. Mergo kinayatu tolaku tahtaju ilania. Lafat tolak, iku nak sorih wakoat tolak kita pegat ya wakoat tolak mesti jadi tolak. Tapi nak kinayah lafat sing koyok tolak, koyok ora, iku ketentuannya delok niate sing ngelafat no kan ngotot tengketan fakih kan apa kinayatu tolaku tahtaju ilania. Faham ya? Misalnya, wis kena mulai. Ono nyusul mbokmu, ora usah ning kene. Itu kan mirip ngusir Mekah, mirip ngusir mangkel. Paham ya? Paham ya? Kecuali kok bojomu ning ngene. Lha iku mas sapa kowe sing mirip lho iku. Mureng-mureng kok nganti lali kok mas sapa. Oh, wong lanang elek. Wong dhek sing numpang kok malah. Ya aku mau ngomong ya kan. Eru ngono ya. Dene icek muni kenal. Lah iya saiki telepon. Kok nelpon barang sih, Gus? Dene icek ra roh duduk perkarane fikih ora. Kok nelpon barang iku mau. Nak tolak iku ora soriha, lafate ora sori, ora jelas. Iku ketentuannya terserah nopo. Ya. Lane nek kepen jawab saiki ya telepon, wonge takoki pas muni ngono iku niate tolak apa mau mangkel. Omongan ngawur, kowe nurutin apa? Mangkel, nggih nuruti. Wes dene gak gelem. Gak gelem, maksudnya gak gelem nelpon. Lah aku kan wong parek pangeran, ya terus saya krasa. Lah sampeyan gelem nelpon yo wis mulai ganggu aku. Masalahnya sekali hukum iki salah bahaya, kita tak terangno sesuk mari ra paham. Ra paham terus muni jare dawuh Gus Pak jebule kowe ngutipe salah iki bahaya masalahnya sekali waqo'at tolak ngeloni bojone iku haram. Tapi nek alam ya kok ya ejek bojone. Iki masalah-masalah sing bahaya sekali. Mergo tolak ku risikone tinggi kan nek tenan tolak ya haram dikeloni, nek ora tenan tolak ya ejek bojomu. Lah kok nek ternyata ejek bojomu dikawin wong liya wis lawase ha. Ini kan ekstrim semua to. Tolak ku koyo salat Id, koyo apa bodho lho bodho. Sing meyakini bodho ahad. Ya wajib bodho wong nek bodho-bodho poso iku haram. Saya meyakini poso ya kudu poso. Poso-poso aja. Bodoh. Mulane khilaf itu kan ekstrim kan tidak ada pilihan. Sekali saya meyakini itu orang oleh toleransi. Yakin aku itu tapi gak apa-apa lah poso sedih. Lalu raiso nak poso nak sekali itu haram. Mau gak punya pilihan nun faham. Tapi kena meyakini poso ya orang oleh. Jadi kalau abuki-abuki udah ada keyakinan yang ngono wajib poso. Salah ya nyakini Jumat apa Jumat tidak poso tinggal ngopi salah dhewe. Tapi saya meyakini Jumat iku ijek poso koyo abuge wajib poso ora kok sakjane aku ijek meyakini poso tapi tak bodho umume wong ora oleh. Mane cara kula koyo wong abuge iku bener wis yakin poso yo. Poso ora nut kemenak nek Jumat hab dhewe. Wes salahane ora kena. Lah mereka ana sedurunge kemenak ya. Abuge mbek Luqman Hakim tuwon di umure. Terus dia mungkin udah cilik wong sedurunge ana Indonesia ku sono abuge. Tidak nurut ya masuk akal sedurunge ana Indonesia ku sono Enggak punya pilihan. Lah yo nak sing meyak, kowe nak bodho poso haram to ora? Haram. Tapi nak ijek poso bodho haram to ora? Haram. Kalau ternyata orang tadi istrinya dia suatu saat mengira diceraikan, hakikatnya nikah berikutnya kan ora oleh. Mergo hakikatnya masih istri orang. Nak hakikate terceraikan terus begini mbok keloni oleh to ora? Enggak boleh. Makanya ini sensitif, Kang. Aku ra iso ora ngamu. Kowe kudu tegas saiki. Takokno telepon saiki. Utowo sing ngene iki saiki mulai kapan-kapan nak ketemu wonge omongi. Awas tapi nak salah kutip. Aku curiga mbek wonge bulet. Padahal Ustaz, Ustaz tak nak bingung terus hilang. Iya, hilang kontrol ya. Ustaz juga manusia, ngono. Singkat cerita suwe-suwe iku wonge ngaku. Ngaku pas wis adzan maghrib. Niku kula, Gus, malah gampang. Oh, asem maneh tenan ngono. Niku kula. Ya, malah gampang nak kowe. Pi maghrib sewu tak jawab saiki ya. Saiki wis saiki kesuwen. Dan atem piye pas ke ngomong? Mboten megat ya, Gus. Kula ora terlintas megat, Gus. Wong kula nggih seneng wong niku anake kiai, kula niku di pondok mergo niku, mergo bojo kula mergo. Ya wis berarti ora megat, tapi ngomong niku aja baleni. Nah, itu mirip koyok kalimat yang hadis-hadis la imana liman na aman. Ora ana iman blas kanggo waranti aman. Maknane ora ana iman sempurna. Kowe iku ra bojoku, maknane mestine nak bojoku nak aku njuk teh ya lakoni. Mestine nak bojoku aku teko ya misale disambut. Iso wae maknane kowe ra bojoku iku menafikan sifat bojo standar idi ya. Mulane wong muni kowe ra bojoku iku ora jaminan menjadi lafat tolak. Paham nggih? Mergo iki dianggap kalimat mirip-mirip kowe ra bojoku, maknane enggak memenuhi standar kebojoan sing ideal. Mestine nek ana wong lanang kowe ngene ora. Ora kok nafekno sifat ora bojo. Paham nggih? Tapi iso wae sing lanang niat kowe saiki ra bojoku, kuwi maknane kowe wis kepegat. Lah mulane kuwi jenenge kinayah, bisa saja diniatkan ekstrim kowe ra bojoku iku ora bojo tenan. Paham nggih? Sehingga terputuslah taline ka isoe maknane kira bojoku iku ora memenuhi standar kesetandaran keidealan sebagai bojo. Iki eling-eling mulane ngaji, ora oleh hukum agama. Ora ngaji ora iso. Nah, iku atugale Kanjeng Nabi ngendikan ngene. Ora ana Jumatan kanggo wong sing ora adus. Apa wong ora adus iku terus Jumatane ora sah? Nabi itu sering ngendikan iku la imana liman la amanatallah la islama liman kada wa kada. Iku sing dinafekno iku sifat kesempur. Iki koyo wong-wong kuna-kuna nak ngomong, apa artine ngaji nak ora paham? Apa artine dhe bojo nak gak nurut? Atuk ora dhe bojo diwang dhe bojo ora nurut. Padahal cara maknane dekne iku ya atuk dhe bojo ora nurut lah, sing penting keceluk payu kan wong iku yo. Yo ta ora? Misale kowe duwe mobil. Mbok tumpaki jebule misale tok jedhes botok di mokok. Oh, mobilnya mbok saduk di, aduk rada mobil timbang di mobil mogok. Terus ana wong liwat, nggih tak pake Pak. Oh, to. Liwat wong lu nek iso emosi kok statna kan ora terkontrol. Paham? Misale wong ngamuk anak, wah aduk dia anak buling ngono aduk dia anak. Sana pamit nggih Pak tak mati nggih. Kayak mesti. Oh, jol itu. Aku mau ngamuk tok, maksudnya ora ngono maksudnya. Amalan iku kula suwun nggih wong iku ngaji terutama ning babak fatwa fikih. Ana kula suwun kangkang sing teng mriki sing seneng kula nek ijek bakat ngalim ngalimo nek urung terlambat. Nah sing wis ra bakat ngalim iku ora usah fatwa. Ngenteni mati wae, pokoke penting aja ngomong fikih. Fikih iku sensitif, Kang. Pamane kaya mau modal sering deres Quran, deres wiridan iku kebaikan tilawah, kebaikan mahdhah. Tapi nak hukum itu kudu menunggu fatwa sekian ulama. Kau tolak tu sensitif. Kulo wes keceluk isowe bariku wonge mulai kau tak golek ini kitab Anas saat itu juga bermaklum. Ternyata nih Anas termasuk dicontoh nokinaya tu tolak kakau lirojul anti lasti bizau jati. Kau ikut rak bujuku. Kau cek dicontoh no melbu kinaya tu tolak. Orang dilebok no sorry hut Tolak mergo muni kowe ra bojoku iku kemungkinane kowe ra bojoku maknane wong liya total, ora ana ikatan nikah. Mungkin maknane iku ora standar. Tapi beda nek muni ngene, tolak tuh kowe tak pegat. Iku mbok niate megat ra megat karena lafadznya jelas. Kepegat karena lafadznya jelas, apa? Jelas. Kalau lafadz jelas tuh niat ra ono gunane, kan. Kau mending ngene Fen, kau ngomong buat Mas Tri. Mas Tri, kau jualan cok kaki ane. Terus kau mending, aku rasa niat ngenyek. Kau yang rai solafate terlalu cel, terlalu jelas. Paham? Jadi lafat itu, mereka kalimat itu macam aneh. Kalimat itu semacam aneh. Mas kalimat itu macam aneh. Kalimat itu biasanya mulai dulu luar biasa. Kau datang daerah pulau, kau no daerah yang biasa nyeri kaluang. Kau lucu, kau no uang ngudang anak eh. Kalau anak bayi, iki putune sopo coba babar udah utang anak putune kan lucu, bocah kok ganteng yang ini iki putune sopo, mana nih ngudang, ngudang gue, cara kita apa ngudang, ngudang, lah iku cara wong akeh gue ngudang, ngudang dorong, mergo seneng kan, terus tagane liwat, piye tapi putune ora roh, wow, tagane, iya tuh babar, babar putune. Akhirnya baik kok enggak masuk kurang. Jadi manusia itu mbah manusia itu asal usulnya piye? Sering dalam ekspresi itu nganggo kalimat sing bingung namanya. Misalnya iki lagi seneng bojomu. Sampun iki gak mungkin nganggo kowe gak mungkin. Kowe lagi seneng bojomu, bojomu ayu macak bojone sapa kok ayune ngono. Terus bojomu ngamuk, wah, lu maksudnya kurang roh dan aku bojomu kan ini maksudnya kalimat itu maknanya orang ngono. Itulah problemnya kalimat, sehingga kalimat itu dianalisis oleh ulama dalam hal-hal yang akibatnya sensitif, yaitu pegat tau ora, kafir tau ora, kafir. Mulanya ahli sunnah itu hati-hati, nah ada tek-tek hadis yang dohiri nabi ngafir wong yang ngelakoni dosa ter tentu. Misalnya kalau nabi ngendikan la iznizani hinazni wa huwa mu'min wa la syiriku sarik kinaya syirik wa huwa mu'min. Orang-orang wong zina berstatus mu'min, orang-orang maling berstatus mu'min. Maknanya itu normali itu wong mu'min itu orang zina. Orang kok nak wis dosa gede zina terus otomatis jadi kafir. Paham ya? Nah ini kan kalimat-kalimat yang butuh penjelasan. Paham ya? Mulanya teng Rembang pernah ada kasus, ini kasus ekstrim dalam hukum fikih. Ana wong santri, lalah hakim pengadilan agama ini santri. Kalau dalam pengadilan agama itu orang kan belum tercerai kalau runtuk surat merah istilahnya. Ikra ingra. Padahal sing lanang wis menamuni kamu saya ceraikan. Biasa kan di pengadilan agama itu diulang-ulang dikandani supaya enggak cerai gini. Singkat cerita itu si santri yang terceraikan tadi, menceraikan tadi, pas terakhir sidang, hakimnya adalah santri. Hakimnya santri, ini kisah nyata, maksudnya orang fiktif, ngusung cerita aku, ngusung ngelakon. Pak Hakim, kamu itu belum cerai, karena belum ada surat. Ngamuk, wong jen santri tenan, santri, maksudnya bisa ngaji, tapi wongnya kotok, kan biasa orang bahagia kotok. Orang bahagia kan kotok-kotok. Jadi orang kotak itu sebabnya orang mesti berkara kuih, orang kotak bahagia kotak. Ini buka duit 1 miliar terus bujurnya ayu mapan, hilang kotak. Jadi orang kotak itu orang bahagia. Pak Hakim, ini sanya, saya dulu kan itu kudu kuih. Saya ngeterau itu kudu kuih. Pak Hakim, nak pancen itu cek bujuku, padahal aku semuanya tak pegat. Kue darah ini tetap bujuku. Saya ini tak keloni, nak aku dosa kue tanggung jawab. Terus hakimnya ya wedi wong hakimnya bisa ngaji. Nak tolak itu ora butuh saksi hakim, ora butuh pesengesan hakim anggere nglafatno tolak, sing sharih tolak ya mesti waqaat tolak. Paham ya? Hakimnya wedi, ya wis pegatan-pegatan. Kok malah ngajak mlebu neraka. Dadi tahu hakim ning Rembang itu cocokan kaya wong ngaji fikih. Perkara hakimnya mutus lho, ya wis pegatan kok malah ngajak mlebu neraka. Wah, tekan guyu kabeh perkara nek ono hakim kok carane ngomong ngono kan dadi aneh. Dadi ya wis Pak Hakim nek cara kowe ra pegatan, berarti jek bojoku tak keloni. Engko sing dosa sapa? Hakime kan mangkel. Mangkele iku kan ra melok ngeloni kok. Wong ra melok ngeloni kok dijak tidak mlebu neraka nglakoni dosa. Akhire hakime hakime muni apa? Ya wis Pak apa? Pegatane pegatan jeneng. Ya wis Pak pegatane pegatan. Terus kondon panit terus. Wis gekno surat marah neraka wae. Sing crita kula nu sing nekani sidang. Ngene wong tangga daerah kula. Jadi sing hakime tau mondok, tau ngaji takrib sing ndek sengketa tau ngaji takrib. Utak kok kula kok mbek guru. Tak bener kula lek Gus bantah ngono. Ya ya bener. Hakime wis bener. Ya bener tapi tadi jadi persidangan lucu, dadi aneh. Wis Pak Hakim lho, nak pancen urung kepegat cara hukume hakim. Kok tak kelonane sing dosa kowe, Pak. Hakime ngono. Wis pegat-pegat kowe. Wis hukume terjadi apa? Pegat wis malah ngajak-ngajak apa? Kok. Lucu iki. Dileng-eleng ya. Jadi kalimat-kalimat sing ning hadis iku nek ana vonis tertentu iku kudu mbok tahmilno, mbok tangguhno kaya dawuh ulama. Nek nuruti kalimat ya akeh, misalnya tak contohna sing terkenal. Yang mriki nek darani muadzin apa sing sedurunge khutbah ansi itu asmaul Bilal. Bilal padahal jenenge gak Bilal wis pokoke ngono-ngono. Ansi itu asmaul terus ruyana fiur taru diwano annahu qol qol terus apa? Terus inal Jumat saya itu ayam terus terus pokoknya singgul. Ida kul tadi sohibika yomal Jumati ansit wal imamu yahtub fakot lah hauta waman nako fala Jumatalah. Lagi gue contoh paling terkenal. Diriwatno songko Abu Hurairah Nabi Dawud cung kena nak Jumatan ojo omongan sing ora penting. Ojo ngelakoni barang sing ora penting. Mergo waman lako fala Jumatalah. Pas Jumatan kok ngomong sing ora penting. Ora sah Jumatan. Ora ana ulama semene ngono. Kowe nek pas khotib ngomong iku dolanan apa jajal. Kan yo terus omong-omongan pinggire, sapa wae sapa iku. Iku ngono, iku sapa? Sering enggak kita saat mendengarkan khutbah itu omongan dhewe? Ndak sering ndak? Sering kan. Dan apa ada ulama yang mengatakan Jumatan Anda tidak sah? Paham ya? Padahal ta kayak waman laho fala Jum'atallah. Siapa sing lelowo maka tidak ada Jum'atan sah baginya. Nak mbok maknani sah. Tapi yang benar adalah sing saat itu melakukan lelowo maka Jum'atannya tidak sempurna. Bukan taruhannya sampai tidak sah. Lafaz seperti itu banyak sekali. Sehingga kalau ada orang mengatakan anti lasti bizau jati nduk kowe ku mangkel wong kowe ku ora bojoku maknane kamu tidak berperilaku selayaknya seorang istri tapi hukum Anda saat ini tetap istri. Wong itu lah nak ngamuk kowe kan yo ngono. Wah mbak di bojo tapi koyo rondo lah ora ono gunane. Skere semacam. Nah ini penting saya terangkan. Tapi ya mungkin saja niate kira bojoku bener-bener memutus tali nikam. Sebab itu bab-bab seperti ini dilebokno kinayatut tolak. Lafat-lafat yang sahnya itu menunggu niat. Karena bias bisa iya, bisa tidak. Paham ya? Dan itu banyak sekali. Eling-eling. Nah mulanya itu mereka kayak podo. Hatta takuna minal mukminin. Lawan barang tiga dengan barang tiga. Ben kue jadi wong mukmin. Manane mau mukmin sing sempurna. Tanpa ini pun kita sudah mau mukmin. Kan KTP kita Islam. Wis resmi ya. Jelas ya. Ngono kok ana wong aku mujtahid itu, ngaji ku angel tenan. Lah ngaji ku angel tenan, Kang. Mungkin roh iki yo ngerti bertak kandhani iki kok ngingi-ngingi aku yakin rapati roh. Utawa roh tapi remang-remang. Bareng iki jelas. Iku kowe mbok kuat pirang dino jelas ya hukum iki. Engko suwe-suwe yo. Hilang. Tapi gue niku raca cacat yang biasa manusia lali gue biasa rasa ngeluh biasa. Al-kibru bitawad. Utawi ngilangi sifat sombong misalnya bitawadui kelawan sopan. Ilangi barang telu kelan barang telu. Misalnya ilangi sifat sombong kelawan sifat nomor tawadu. Wal kibru te sombong huwa yu al kibru iku ru'yatun nafsi iku ningali awake dhewe bi ainil izi kelawan cara pandang kemuliaan. Wa ru'yatul ghairi lan delok wong liya bi ainil haqarati kelawan cara pandang menghina, nyepelek. No. Sing diarani sombong delok awake terhormat, delok wong liya kaya ina, Berarti cara sedawa ngerasa bener dhewe. Aksat tawadu'i sewali'e tawadu'. Nak tawadu' ya, delok awa'e dhewe ino, delok wong liya, mulya. Lawal kibru te sombong yakuno nopo sombong bilman jinati klan kedudukan. Lawal ujbu te ujub yakuno nopo ujub bilman jinati klan ngerasa terhormat. Wal mutakabbiru mongko te wong sing sombong yujilu iku mulyakno sapa mutakabbir nafsahu ing awak dhewe mutakabbir mulyakno dhewe anrubatil muta'alimin saking derajate wong sing lagi belajar misalnya orang rasa kiai terus merasa kastanya jauh di atas santri padahal iso wae santri iku luwih parek pangeran timbang kiai iso wae santri iku contoh gampang dalam hal banyak santri iku luwih apik dalam banyak hal. Wong cek mondok rong iso maca muin, cara ngapal Al-Qur'an 10 juz wae rong lanyah. Ketemu wong sing hafid lanyah nyucuk, hormati to. Wong sing rong iso maca takrib ketemu mubalig ya nyucuk, ketemu wong rapati alim ya nyucuk, masalah berpenampilan kiai, pokoknya apian lah, gampang gampang hormat wong liya. Bareng dadi kiai kan gak pati yo. Dhisik ku ndelok wong alim kepen hormat kang lecek santri, bareng wis dadi ngalim nganggep wong alim rival. Ngene ku atine apik endi? Gak jawab. Apa santri, mereka asal dulu wong alim dianggap dihormati. Bareng kue, jadi wong nak rapal Quran dulu wong hafid tu nyucuk pangis tu nyuwun barokah. Yang rapal Quran tu barokah. Lu bareng dek ni santri, hafid ke orang hafid tu rival, rival yang pasaran, bu rival lomba, roh lah pokoknya. Nah, kadang dalam banyak hal santri itu lebih baik. Kadang kita setelah jadi kiai itu malah nak hasuti, nak anggap orang lain ri. Lu ni kita dawei bahmun, dawei bapak kulur. Malah dicari bab. Bapak nak ambil santri hormat kula nggih nganti sakniki ambil santri hormat. Mau kadang ngamuk nyeneni mergo santri salah tapi hidayati saya hormat. Ada sisi-sisi yang santri itu lebih baik. Ya dewe mbamun sering ngono. Kiai saiki ora pati malati. Malati santri. Tak kula tau tak kok nggih ngopo ya. Ya santri ora ikhlas, ora ro karepe urip ikhlas. Kiai ku sangel ikhlas. Ayo jajal ke zaman santri melarat iki dik 20.000 wae seneng. Jajal ke tahlilan suwi wis nangis jebule sangoni 10.000. Kadang-kadang juga gremuk, wah gak ngerga nih wong. Ya regamu sepuluh ewu. Angel lho kang. Kowe zaman lu santri, semaan dhewe. Sing penting lanyah suwene iki pol. Sementing Qur'ane ra lali nglalar suwene ngira karo. Ikhlas to orang. Kadang-kadang wis dadi hafid semaan luwanya. Jebule sangoni 20.000. Gak ngregani cah maca Qur'an esuk sampai sore. Lucu kan ketika santri deresiko ikhlas padahal tanpa bonus sausi kiai malah dosen yang ngono dosen be mahasiswa ikhlas mahasiswa mahasiswa iso kuliah sepeda wesilian sanggup pas-pasan tekor neng kelas gak karek usuwenang alhamdulillah tuh gak ketinggalan pelajaran dosen ketinggalan ar ketinggalan gaji kurang demo nuntut hak hak ikhlas nih ikhlas mahasiswa. Mulane wong ora oleh ujug, ngono. Mulane iku termasuk sombong adalah orang wis dadi kiai mengangkat dirinya seakan-akan mesti fauqorut batil muta'alimin di atas derajatnya santri. Mulane kula niku mbek jenengan hormat tak rewangi sowan ning Jogja. Perkarane kepengin dadi wong ngaji ben roh noto ikhlas. Setidaknya di sisi-sisi yang kita hormat. Dawuh bapak wis deleng-eleng. Kenangan akhlake Mbah Hamid Pasuruan bapakan aeling-eling ambek cacili we bojo Mbah Hamid. Padahal terkenal wali ahli ambek cacili we bojo. Kita sopan seperti itu ndak mungkin oke raimu raimu lete. Sementingku ana sisi-sisi sopan. Misalnya gini yang saya lakukan. Saya ngaji di Naruan di Damaran di sini. Pokoknya saya bilang usaha no sing tak golugo iku sederajat ambek sing ngaji. Setidaknya aku diling-ilingan ngarepe pangeran Gusti. Kulo niku membiasakan bertradisi bareng sama mereka sederajat dengan mereka. Lungguhku ya sederajat. Banyak ulama kayak Imam Ghazali gitu. Nak mulang iku cung. Setidaknya gue iling-ilingan tawa itu lungguh sing sederajat. Tapi aku ya sering kadang mulang ku ning kursi santri ku ning ngisor. Gue iling-ilingan nak guru sak dhuwure murid. Saya Abdul Qadir nak mulang ning kursi dhuwur murid ning ngisor. Tapi banyak ulama sing gak kerso gitu. Gue iling ini kan nak setara. Ini kan ilmu. Napa? Ilmu. Jadi sementing kita di tradisi aja sampai yujilu nafsahu anrut batil muta'al limin. Jadi wong sombong orang yang menaikkan dirinya seakan-akan dirinya itu pasti di atas wong sing belajar, wong sing santri. jelas ya, mana kalau suwono sini sedih kiai kiai itu, ojo geman otoriter be santri, nang ngeloroi yang ngeloroi, tapi ojo ngerasa luwe soleh. Mengkulo nak es kiai, ngongkon alumni wajib tuh kau beten mani, lo ngatur-ngatur alumni kulo beten mani, yo nak diurusan luwe penting. Cungku sesuk nenggonku, yo nak wai sesuk sedang jam bujuk ini, awas sesuk nak nganti ini tak. Lain barnor aku, sebentuk rib dewi dewi sebentuk terus para pangeran nak diurusi pangeran. Aku tak anggu pada Abu Umar bin Abdul Aziz. Dia ni khalifah radhi duwe, barang apa mati di tak bujuk. Pak, asing buat warisi apa? Nak anakku rasoleh tak warisi dunia tinggal rasoleh. Aku kedusan, orang rasoleh kok tak sanggup. Tapi nak anakku soleh diurusi pangeran, rasa usah tak urusi aku. Tapi kaya sama kue karena Umar bin Abdul Aziz rasa ngelakoni ngono paling ngengkek itu aslinya raiso mulanya biasa wae apa? Biasa wae cuma kena takok makomku itu beda kayak kue jadi kue mestinya ngono ya dan misalnya kayak dia santri, kayak dia anak, kayak dia butuh kue nak parek hakikatnya mereka fase, wong kok parek wong fase tapi nak mereka hakikatnya soleh rasa mbok pareki wis diurusi pengiran terus Umar bin Abdul Aziz maca ayat wa huwa yatawalla sholihin. Allah mesti ngurusi wong sing saleh. Jadi wong rapati urusan iku terus piye? Sakjane yo mergo rapati iku mau. Tapi aja mbok jero-jero ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun dadi. Ana ngiyai suwi kok uripe lara terus ya berarti perlu dipertanyakan. Kon maca ayat wa may taqilla jalaru makhraja. Mesti nang takwa yo ana jalan keluar. Iki ngiyai puluhan tahun kok ora ana jalan keluar yo ya, yo ya, evaluasi kudu wae. Tapi rasa nuduh, dosa nuduh wong. Jelas ya, sing darani mutakabir wong sing yujilu nafsahu anrut batil muta'alimin. Orang yang mengangkat derajatnya dirinya sendiri seakan-akan dia pasti di atas derajatnya orang yang sedang belah kejogeman di perasaan. Belum mau tak tiru dalam hal ini Mbah Mun. Mbah Mun ambil santri bermanfaat. Saya itu bersaksi betul. Dulu banyu saya yang sarangku terbatas. Singkat cerita karena Mbah Mun itu kiai kita di KI Banyu Tawar, wong ketua pengairan ini ku ngajine mbek kula, hormat mbek kula. Santri di KI Banyu Asin. Mbah Mun wis duka. Ojo dong nek aku asin, nek santri asin aku ya melok asin nak. Santri wis tawar aku lagi gelem Banyu Tawar. Wong jenengan kiai ini jare pengairan. Santri ku malah di mergo jek ikhlas. Sebenarnya sudah di kiai angel ikhlas. Jadi kiai wangel kakek perhitungan meskipun dawuh ini bukan menjadikan kita terus gak hormat kiai ya ndak maksudnya ben dadi evaluasi bagi poro kiai jajal ki dadi suwandri dikai berkat sowan jajal wis ngiai maca manakib kesel dikai berkat tok kira-kira kayak gremeng to ae jawab ora usah sok-sok ikhlas gremenge sedina opo suwi suwi ada cekeman memang tadi kiai terus kau yang rosok yucilu nafsu anrut batil talim saya nama wuyo gue cilok bareng saya nama wuyo sengit di kamar rumah sama aku gue nangkem dawu gus pak nu cangkem gue ngaji sing ngam sing ngomong saya nama wuyo sing dawu apa sembrono entak biru jelas fal mutakab biru iku yucilu nafsu anrut batil mutalimin wong sombong wong sing melihat dirinya jauh di atas sing belah mari ngaji yo kadang-kadang iku ning isor ngiling-ilingan nek kita mek santri sederajat. Cuma yo kadang-kadang ning dhuwur ngiling-ilingan ben pancen guru sandure murid. Lah iku madhabnya banyak Syekh Abdul Qadir nak ngaji ku ning dhuwur, murid e ning isor. Tapi banyak ulama nak ngaji ku setara. Sing ora ana conto podium ora ana riwayat ing, tapi yo wis barang apik lakoni. Tapi ora ana di Syekh Abdul Qadir ngaji jagekno podium sik ora ana. Maksudnya dua ya anak kursi terus juga menurut orang usah ribet-ribet podium kesuwen tapi nak pengajian juga aku podium pengajian aku kursi uang darah panitia medit tapi jadi saya ini KPU sesuai zaman sementing ikhlas yang sementing apa? Ikhlas wal mu'jibu utai wong sing ujub iku maknanya wong mustaksirun wong sing ngekeh-ngekeh itu ngerosok akeh ngekeh no fadlahu yang ngerosok kemuliaan yang muta'ajib anistiza dadil muta'adibin saking golek tambahai wong-wong sing ijek perlu belajar wong ujuk, wong sing sombong sampai merasa gak perlu menambah ilmu itu jenis ujuk ibadahku ini wis top, gak perlu merasa evaluasi ilmuku ini wis top, gak perlu merasa belajar lagi itu jenis ujuk Wal firsu lan mateni sifat nungseng, sifat banget senenge dunya. Sifat banget senenge materi. Mbok pateni utawa mbok ilangi bil qanaati kelawan sifat neri. Tadi kan gitu ya, hilangkan sifat tiga dengan terapi tiga. Fal khirsu mongkoti al khirsu wa yu al khirsu wa al istihadu itu istihad visein dalam perkara. Ya tubuh kan boleh sopa wong gue ingse. Iku al istihadu tenanan-tenanan boleh i visein ya tubuh. Wal kona adu te kona ah ya kona iku arido iku rido bilkis mati klan bagian. Kue nak mentalem ku nunggu menolem seneng dunyo paksa kona ah. Nak mentalem seneng banget pangkat paksa qanaah. Iku jenenge wal khirsu bil qanaah. Wal hasadu lan utahe ngilangi sifat hasud dengki ning wong liya bin nasihati mbok ilangi kelan niat baik ning wong liya. Jadi misalnya ke dewa tak hasad, nak ana tanggam dhewe nikmat ke dengki, lawanlah dengan cara punya niat baik. Misalnya ke dengki mbek Zaid, bar salat lah ya Allah, mugi-mugi Zaid dosane jenengan sepuro, rezekine jenengan tambah. Ben setan sing nggodho kowe hasud kalah ambek islamimu malah ndongakno wong sing mbok hasu hasudi. Karena kita manusia, kadang sifat hasud itu datang sendiri. Nah, sifat hasud datang sendiri lawanlah dengan syariat. Yaiku ndongakno wong sing mbok hasu hasudi. Engko setane sesuk mangkel. Wah, semane tak latih hasud malah ndongakno. Lah mangkel setan iku ibadah. Tapi nek nuruti setan berarti kawan dekat. Nah, nek kawan dekat setan iku berarti auliaus setan. Wawat ikang aran hasud ku taman ni zawali nikmatil huiri nikmatil maksudi ku angen-angen ilangi nikmati sing dihasudi ilal hasid bendunya iku maring wong sing hasud. Kedi tonggo misalnya mubalek laris kue arep-arep denera laris sing laris kue. Kedi tonggo toko ni laris kue arep-arep ikura laris sing laris kue. Itu ni apa? Arep-arep ilangi nikmati sing buah hasudi ben nikmati ku kembali ke sing hasud. Nak kue ketekdir di watak ngono. Wong jenenge wong kadang-kadang watak elek itu datang sendiri. Ilangi bin nasihati kelawan nasihat. Wayati nasihat adu'a iku ndongakno ilama maring perkara fi kang iku tetep ing dalem as-shalahu te kebagusan. Wa nahyu lan nyegah masa ing perkara fi kang ing dalem al-fasadu te kerusakan. Jadi wau nggih misale ke hasud abe zaid malah tiap salat mbok ndongakno zaid yo. Nganti sifat hasud temi misalnya ke podo kiai ini kadang kan hasud sitok kiai ku jagone menang jagom kalah sing kiai jagone menang diundang ning kadipaten dihormati sing kowe kalah malah dimaki-maki mbek jagomu jari dungane mati wah jebule tetep kalah kan wis kalah lah terus kowe hasud mbek kiai sing jagone menang iku malah dungan ya Allah mugi-mugi rezekine halal tambah kes kula pun ngampahi ngeten nek ngono terus setane kan mangkel diprovokasi hasud jebule malah di tidak, ya, makanya gawe wau sinten Malik bin Dinar lawanlah sifat hasud dengan mendoakan orang yang kamu hasudi. Apik tenan sunnah maksudnya menjadi ulama di sini ono to ati nganti ngene ya Allah. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis itu ana dawuh la yastami ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam jerone atine kawula apa alimanu iman wal hasadu lan sifat hasud. Jadi dari hadis ini, aku di iman berarti gak duwe hasud, nanti hasud berarti gak duwe iman dohire. Padahal kowe yo di iman, yo di hasud. Jumlahe mbok endi? Lagi dohire ati sing nak duwe iman gak di hasud. Nak duwe hasud gak di iman. Berarti wong hasud gak iman. Nak dohire ati sing ngene to. Kok ora siap to kok ora biasa hasud. Ayo tak bedheki yo. Mestine iman orang ngarah hasud. Nah hasud orang arah iman. Berarti sing dihasud orang iman. Ayo dohire ngono macet. Tapi mana nih opo orang no iman sempurna bagi wong sing ngerumat hasud. Mulane ngaji kang ben jluntrung. Mulane maca kitab tok gak cukup, tetep butuh guru, butuh sanan. Kala apa man ta'allama bila syekhin fasaihuhu setan. Ya mereka mau cotek tok, mau cotek hadis sokeh tok terus pahpoh kabeh wong di kafir no. Jelas di hadis sokeh kalau orang zina itu kafir. Jelas di hadis sokeh kalau orang maling itu kafir. Kala Rasulullah SAW fil hadis sokeh kama saw Albani masa uni mukul. Di Albani cek Kurtubi, cek Samin. Hadisnya panjang ngono tenan orang no wong zina kecuali dia ini berstatus kafir. Hadisnya lafate ngono tenan tapi lafate apa ada jaminan maknanya demi Iya. Zaman Nabi yo biasa ana wong dosa, akeh maling ketangkep zaman Nabi. Tapi yo do tetep salat wa ya tanakahu nabinahum antar mereka ya saling nikah. Andai kan benar kafir maka furiqo bainahuma wong aja ngaji hadis to, tapi ngaji fakta sejarah. Nah goblok aja diajarno. Misalnya saya gini Zainab Rabi Beksri nikah yang sohih rungok noy Zainab Rabi Beksri nikah yang sohih misalnya zaman Nabi ternyata Zainab Zaid itu tertangkap maling Mbak Nabi diketok tangannya tapi zaman itu Nabi juga tidak mengatakan nikahnya dibatalkan ada kan betul kafir maka nikahnya dibatalkan karena tidak boleh orang kafir menikahi orang muslimah dan kalau dia kafir betul pasti furiko bainahuma. Nah karena itu gak terjadi zaman Nabi, nak ngono Nabi muni kafir, orang anti kafir keluar dari iman. Karena kalau Zaid ini betul-betul keluar dari iman, harus dipisah dari Sri tadi. Mergo ora oleh wong wedok muslimah dinikahi kafir. Karena ulama-ulama al-sunnah, bidalili annahum yatanakahun wa yatawarosun wa yusollun wa kadza wa kadza. Umpama Zaid tadi kafir tenan, nak moro masjid, Nabi muni, wong kafir, ojo moro masjid. Wong kafir sih jamaah. Tapi zaman itu yura seperti itu. Paham ya? Iku nunjukno nek nabi muni kafir, wong nyolong iku koyok kelakuane wong ra duwe iman. Wong zina iku koyok kelakuane wong ra duwe iman. Wong iman niku ngaramno zina kok zina. Tapi ora kok terus dadi ka? Ya mau misalnya kowe teko lunga, bojomu tetep turu. Pas kowe kepen gawe kopi dimbarno. Dik gakno kopi, moh gawe dhewe wis gedhe. Misalnya, nah, terus kowe muni, wah, kowe kurang bujuku. Mana ni perilaku muni, kurang perilaku. Tapi neng hatimu kan tetap bujuk. Nah, ini mulanya dilebok no bab kinayatut. Mulanya ngaji, murid wangil kan. Faham ya? Lah kaya hadis iki dohire kan iman itu ora kumpul mek hasud. Berarti nek ana hasud, ora ana iman. Nek ana iman. Nyatane kowe-kowe kabeh kan kombinasi, iman yo oke, hasud oke. Paham ya? Mulane kok kowe statusnya ganda. Paham ya? Dadi jenis kelaminin apa? Ganda. Iman yo oke, ora hasud tok, iman yo oke, hasud oke, maksiat oke, drengki oke, tomak oke, kedonyan oke, kemrungsung oke. Ngopo wae oke. Serono jenenge, iman kowe kowe ora ono jenenge. Jenenge apa? Iman kombinasi. Paham ya? Dohire hadis la yastami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasad. Ayyil imanu diksi iman bil qadari lan qadar. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kullun nasi aktaru. Muawiyah nate dawene kullun nasi utawa sakabehane manusa iku aktir, mboten aktaru, aktir iku kuasa sapa ingsun. Qadaro yaktiru. Aqdiru iku kuasa sapa ingsun. Ala ridohu ing atase nyenengno kulinas illa hasidan ni'mati kecuali wong sing ngasuti nikmatku jare Muawiyah aku nyenengno sapa wae iso kecuali nyenengno wong sing hasud aku sangel diservis kaya apa angel uteke wis error apa uteke wis apa error fa innahu mongko sak temne hasid iku la yurdihi ora iso muasno ing hasid apa ila zawaluha kecuali ilange nikmatku. Jadi ana wong gedhe ngaku jare Muawiyah. Wong iku ora seneng aku lah, asal motifnya enggak hasud, tak servis suwe-suwe seneng. Tapi nek motife hasud ora iso. Ya contoh gampang rivalitas bupati gubernur. Misalnya rivalem dadi gubernur. Setelah jadi gubernur wis apian. Gimana Pak? Tak tawani jabatan strategis misalnya jadi sekda atau jadi apa. Wah tetap gruntel. Gak bisa karena dia hasud, paham no? Dene iso puas yo nak krungu kabar kowe dadi gubernur tangkep KPK. Oh iku seneng ra entuk dhuwit lah. Mergo musuhe. Ja, to. Tapi nak misalnya musuhe sing dadi gubernur ngeke dhuwit sak miliar iki iso seneng to, gak iso. Cek gundel. Nang jare Muawiyah aku ketemu sapa iso iso nyenengno kecuali ngadepi wong sing hasud nikmatku. Mergo mereka baru terpuaskan sause nikmatku hi. Yeah. Ya contoh gampang rivalitas gubernur atau presiden atau camat atau RT lah. Ya misalnya Zaid itu rivalem jadi gubernur, sing jadi kue. Terus Zaid itu buat tawani jadi sekda gelem tor. Gak gelem. Mungkin dia sampe lihat puas tor. Gak puas. Tapi nak kurung kabar kita tangkap KPK. Oh, seneng pol. Padahal rantau duit. Ulama di sini pinter-pinter. Maksudnya ngomong ngono iku ya bener tenan nek ngendikan ya to. Ya jare mawi ya kabeh wong iku aku mampu nyenengno wong iku kecuali wong sing kasut. Utowo ngene hen conto wedokan ne. Sri iku wayu banget. Wayu banget. Kompetisi Ruhin mbek Mustofa, terus kena Ruhin. Bareng kena Ruhin, Ruhin tahu diri. Kang tak golekno bojo piye. Ya misalnya ra ayune ra kelas 9 ya kelas 8 lah Kang. Pokoke tak golekno. Moh. Start ke duit Kang 100 juta gue golek bojo sing ayu kok bojoku. Moh. Bareng ngono krungu kabar Sri iki minggat. Jok pekat, waplok. Yo ter, lewo ranto kok. Oh tuan, orang siap dong. Pokoknya seneng, sebenteng rakan nek. Paham? Mau kasut ni orang aneh. Paham? Nah, iku ora perilaku nih, wong mo. Menuju keman kasut. Merati status, berarti kita berstatus ganda. Wah. Mereka orang mungkin iman kok kumpul. Dalam bab medit Nabi ya sering ngendikan niku. La yastamu imanu abdin wa syukur ana kau umatku sing lomo kok apa sing iman kok duwe medit. Mereka la yastami ujare Nabi ora iso kumpul medit ambek apa? Iman. Tapi umat Nabi sing medit akeh to. Ya akeh. Tetep iman to ora? Ya tetep. Iman yo jalan medite. Jalan. Iman yo jalan hasute. Jalan. Kaya kowe mau nangisi istighfar bengi ya jalan, jilalatan delok wong wedok ya jalan. Suwe umat Nabi zaman akhir jos tenan. Jos. Lah iku mlebu ayat wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. So umatku sing zaman akhir iku kelakuane ya saleh, tapi bersamaan dengan itu ya kelakuane. Alah. Moro masjid tapi katokan cekak nggawa ruko. Padahal wong moro masjid itu dosane ceblok. Tapi wong buka aurat itu dosane tambah. Wong ngel-ngelo malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora yo ngel-ngelo malaikat. Wong kota-kota lho jeneng Jakarta ora ngenyek wong Yogyakarta, Jakarta katokan sota. Bocah ayu nang sing elek ora masalah, Mus. Ayu wis wante gak jilbaban. Iku mau katokan seperapat, Mus. Wonge wayu moro masjid nggawa ruko. Iku ngel-ngelo malaikat. Karena secara konstitusi wong sing moro masjid sejangka dari itu nyeblokno dosa. Wong sing buka aurat iku ngajak moro neraka. Tapi di moro masjid karena nek moro niklab malaikate sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh iku cara malaikat ning donya iku mesti minta fatwa MA. Ini angel mutusno iku. Apa difonis dosa iku moro masjid, difonis ganjaran buka aurat. Kowe mung dadi malaikat ya aku takok. Yo profesional, mulane pangeran iku pinter, mulane nggae malaikat tulur, ana rokep, ana atit. Pekarane ben profesional. Maling nak cocokane. Eh, pokoke tulis kowe wae malaikat apik tulis wae mara masjid. Lah kowe, lah aku malaikat elek, buka aurat. Dadi catetane kira-kira profesional ya. Nah, malaikat kan loro to, ben dadi nyatete apa? Cara iku malaikat sitok bingung. Lah wong mukmin zaman akhir kelakuane kan ngono kabeh. Yo kiai tapi khasute ra karuan. Yo imam masjid tapi nak kegusur yo ngremeng ten. Piye iki? Yo wis akhire malaikat profesional ae. Tapi zaman akhir wong meh ngono kabeh wa akharuna atarafu bi dzunubihim rata-rata kholatu amalan sholihau wa akhara saya. Jadi saiki wong sing seneng wali ziarah terus. Kuwi iku yo sak enake. Wong digerakno ziarah tapi dihitung margin laba. Mbok gedingi, nyatane nyariat wong seneng wali. Mbok senengi. Kok dadi profesi, suwe kok tiap tahun. Kok keseringan. Jek sering ngadakno kok hidupnya lebih baik. Wis kok wis ana conto ziarah wali songo kurang seru, conto biru. Ojo terus ngomong asal. Berangkat umroh sowan Nabi, orang Islam kok gak sowan Nabi? Harus sowan Nabi. Maksudnya ben daftar ning biro ne terus kemene ngene. Nggih kula sowan tapi mboten liwat biro jenengan wasem. Sekarang dia memotivasi orang sowan Nabi apa plus ke bironya dia? Kalau motivasinya untuk sowan Nabi saja, ke biro siapa saja kan dia ini ramang mangkel. Mbok gedingi wong gaji muda umroh mergo ana biro. Kowe yo keliru gedingi biro, kula lah nggih seneng. Piye-piye wong gampang umroh barokah biro. Tapi terus mbok arani, Al-Fatihah ila kulli biro se-Indonesia. Karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka kok nyari ano golek duwe, ora kok nyari ano umroh. Cara kowe umroh tok gak liwat biro mereka ya grem. Angel gak ngadepi manusa. Lah kabeh zaman akhiru iktarofu wa akharuna tarofu bidzunubi. Sing penting nek dosa iku ngaku, piye-piye kita ya dosa tenan. Tapi syaratnya dari pangeran, dewe pangeran ngaku. Iktirof maknane apa? Mulane kita nak ndonga dimulai robbana zalamna anfusana. Dewe ulama-ulama kowe nak ndonga iku qadimil faqra wal faqah. Kowe nak ape ndonga ngakoni nak kowe iku lemah sekali. Sehingga kabeh ndonga diwarahi nang Nabi nggih. Jong kowe nak ndonga kawiti ngaku nak kowe iku ora bener robbana zalamna anfusana. Aja kok ujug-ujug ndonga yo sepuro. Kon ngaku sik ben tawadhu. Iku disebut wa akharuna tarofu bidzunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang iktarofu bidzunubihim, kalau dosa yang mengaku dosa. Terus kelakuane kholatu amalan sholihau wa akharuna apa? Saya. Lah nek gelem nglakoni ngakoni dosa tapi ngaku campur bawur yo apik yo elek insyaallah asawahu ayatu banapa ali asawahu ayatu anu bener. Wa akharuna atarofu bidzunubihim wa kholatu amalan sholihau wa akharu saya. Terus asawahu asa itu maknanya apa? Menomno. Iso wae Allah itu memberi tobat mereka atau Allah nyepuro mereka. Nah, menowo itu ya ora mesti iya, karena sadang sisi napa? Sisi napa? Baiknya itu kalah dengan sisi buruknya. Mulane mau disebut asa. Asa itu nak menowo. Napa? Nak menowo. Tapi sing penting syaratnya itu napa? Iktarofu bidunubihim. Nak salah itu ngerasa. Ngerasa apa? Salah. Nah problemnya orang ujub itu orang yang gak pernah ngerasa salah. Paham ya? Jadi ilang-ilang ya. Terus pokoknya ilang-ilang. Pokoknya zaman akhir kita ya duwe iman, duwe hasud. Ya duwe tawaduk, ya duwe takab. Pokoknya zaman akhir orang itu begitu. Lestami ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam napa jerone ati apa alimanu iman wal hasadulan hasad. Ayat imanu disi iman bil qadar lawan qadar. Wa an Muawiyah talan saking Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Muawiyah kullun nasi utawi kabehane manusa iku akhir iku kuasa ingsun ala ridho ing ngatasé nyenengno kula ahad. Illa hasidane mati kecuali hasud penghasud nikmat. Pakina gumong kau saat temui hasidan nikmati layur di orang di danau king hasidan nikmati opo ilah sebab dia kecuali hilangin nikmat. Kama kola kau oleh dawu sobat dung sebagian ulama min bahri tawil sangking bahar sing dawa. Dawa ngeten. Wada roitu kullan nasi lakin nahasidi muda rotuhu syakot wa azza nawaluha. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin idza kana la yurdihi illa zawaluha. Wa daraitu lan mudara ingsun. Maknane berusaha baik ingsun. Mudara iku apik yang dipaksakan. Iku jenenge apa mudara napa? Mudara kados mirip mujamalah. Berpenampilan baik tapi dipaksakan. Aku iku karepku anggere wong ya berusaha melakukan baik kepada orang itu. Napa cara Jawa apa ini? Apa-apa tapi ya niat apik tenan tapi memaksa apa? Nah bahasa Arab kan ana mudharah ana mujamalah nggih. Ngamis. Wadharo itu lan ngapi ingsun tapi ngapi ora apik tenan maksudnya memaksa baik sajane ora pati niat apik tapi memaksakan apik kulan nasi ing kabehane manusa. Tapi lakin nahasidi tetapi ini utawa sing hasud ingsun. Iku mudharatuhu utawi ngapiki wong sing hasud ingsun iku syaqqat iku berat apa mudharat wa azalan dadi ilang dadi angel apa nawaluha apa mendapatkan apa entuk mudharat nawalu ngentukno mudharat aku yo anggere wong tak apiki dan selama ini baik-baik saja kecuali ngapiki wong sing hasud aku ku angel pol tak apiki las tetep hasud tak apiki lah tetep hasud. Karena pengobat dia puas, nak nikmatku hilang. Mane kula suwun wis pokoke. Wes pokoke urip zaman akhir urip. Wage falan hale kaya apa yudari, iso ngapi iso po almar wawaan. Hasidan nikmatin ing wong sing hasud nikmat. Hasidan nikmatin ing wong sing hasud nikmat. Idza kana nalikane ono iku la yurdihi. Idza kana nalikane ono apa saen-saen maknane kejadian sing sakmestine. Alwaqi' utawa ya alwaqi' wae iku la yuridi. Dadi ngaten nggih, pokoke ning gone Quran iku nek ana dhamir gak duwe marje, iku marje iku saen. Kaya napa? Sing terkenal ning gone Quran iku fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati napa? Isitu. Fa innaha fa innal qisah. Kejadiannya begini, kena apa wong kafir iku duwe mripat kok ora roh. Duwe telinga kok tidak mendengar. Nggih, alahum napa arjulu yamsuna napa? Biha misalnya satruse amlaku makyun apa aidin sesuai ayatnya kan itu diulang beberapa kali terus uang duwe mripat duwe ati di telinga yang harusnya mripat go delok telinga go mendengar ati go itiat go mikir tapi nyatanya semua itu enggak ada gunanya mergo fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati napa disitu jadi karena yang fakta terjadi adalah bukan karena materi-materi fisik itu, bukan karena perangkat-perangkat fisik itu yang rusak, tapi sing rusak hati ini. Jadi iku napa jenenge dhamir kisah kados kata. Wa kaifa halika ya apa yudari ngabi ya sapa almaru wawan hasidan nikmatin. Sebagai kula suwun iki pokoke nek sampean ning donya salah sementing aku napa wa akharuna tarofu bidunubihim, sementing ono iktarofu, kenapa? Iktarofu, itu insya Allah, Allah itu bisa maringi tobat maringi ayat tobat atau ayat fuwa, cik maringi tobat, cik maringi nyepura, syukur-syukur maringi ayyukallibana minasyari ilal khairi barokai kue kepengen rubah, itu Allah merubah kue, sangka elek, jadi kenapa? Jadi, ya kelas-kelasan mulai, kenapa? Pengiran itu butuhe kita iku ngaku. Mulane Nabi ngajari Robbi inni dzulam tu nafsi dzulman kafiron dzulman kafiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Sebagian donga Sayyidul Istighfar yang ngaku abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Tapi kowe yo ngaku wa abu'u bi dzambi faghfirli. Jadi kula jumen Gusti nak mati kula fair. Mulane kula suwun sing seneng ngaji kula kok eling dosa terus iku ya dosa Kang. Kowe jenenge ya ora jujur. Kowe mbek pangeran ya diparingi salat, kowe mbek pangeran diparingi deres Quran, kowe mbek pangeran diparingi ngaji, iku berarti kowe ya diparingi kenek mata, diparingi kebenaran. Lha iku kudu ngomong, nak sowan pangeran kudu ngomong. Saiki kan wong ya hakikate ning ngarepe pangeran. Kowe kudu muni apa? Abu ulaka bi ni'matika 'alayya. Kula fair Gusti, urip kula nggih bersamaan dengan nikmate jeneng. Kowe di bojo misalnya judes lah. Tapi kan kowe di kanca kelon, kanca ngopi, kanca jagongan. Ya fair bojo kuwi ana gunane akeh. Meskipun kowe fair diamuk ya bolak-balik. Kudu akoni. Kowe ning dadi wong mukmin kan ya Ramadan kemarin kan ya akeh sing maca Quran meskipun biasane ora. Paham, yang Ramadan kemarin kan ya kowe poso, berarti untuk nikmat. Senajan to pas poso ya ngrasani ya maksiat. Nah, sing penting kowe ngakoni, dhewe pangeran sing penting napa? Ngakon iktarofu bidzunubi iku mu abu ulaka bini amatika alayya tapi kok ya kudu fair wa abu bidzambi dadi Gusti kula urip teng bumine jenengan kula fair nikmate jenengan nggih kathah tapi kula nggih sering dosa terus nggih gampang to Gusti pas kula bener jenengan ganjar pas dosa jenengan sepuro dadi dipek menangi dhewe padahal jari malaikat, ya orang ngono maksudnya nak pas apik diganjar pas elek ditoto jari malaikatnya kan pikirannya ya orang ngono standar profesional orang ngono pas apik diganjar pas elek ditoto, disiksa tapi pangeran, lelah pangeran orang kaya malaikat tapi dari pangeran itu maksudnya malaikat bagian mungkar nakir kan semangat itu nutuk repot malaikat mungkar nakir mana ada kiai sing pengen malaikat iku Gus kula paling sering tak Fatihah iku Jibril iku mung karena kira ora Jibril lah kena apa Jibril udah ada urusan dengan itu Gus jadi disuap se di Fatihah terus mung karena dari benak ketemu guyu guyu mergo wis sering ki apa padahal yo ana kiai tukang mati sing kula yo cah iki jaza opo mati Jadi napa teh khususon mungkaran warakira khusus mungkar. Aja nduk kiai aneh bicara. Kalau apa ngrayu mungkar nangke, ngrayu ketuane ape. Semoco selawat ning Kanjeng Nabi seneng kowe. Kanjeng Nabi kekasih pangeran, Kanjeng Nabi matur pangeran. Gusti Zaid iku kekasihku, pangeran ngasese iku kekasihku. Nak pangeran instruksi malaikat sak langit bumi yo sayang wong sing disayang pangeran. Wani mungkar nakir nuduki wong sing berstatus kekasih pangeran. Pengen kualat tapi. Mulane masyhur ning Bapak Wali-wali Imam Malik kapundhut ditakoki mungkar nakir nangis, Gusti niku sinten? Wong kok ora roh kula, diwamuk mungkar nakir. Kekasihku ditakoki. Apa kaya kaya Rabi Adawi ya para meneh malah Rabi. Rabi Adawi sak urip-uripe eling apa? Mung wali besar. Warang ning kuburan takoki mbek mungkar nakir man rebugi pangeranmu sapa? Lawan sih. Gusti jenengan pangeran ra wis jelas niki malah jek takon. Gusti jenengan ku zahir-zahir zat. Zat yang paling jelas eksistensinya. Kok jek wonten tiyang sing takok jenengan iku sinten? Sejare pangeranmu karena kiri ku ora rana ngadepi wong ngono-ngono iku gak wilayah persis. Sing ngono-ngono iku barno napa? Maksudnya itu ora perlu mbok Fatihahi mungkar nangkir ya oke daftar wali wae. Ora wis ketompo dadi kekasih Allah. Nak wong dadi kekasih Allah mesti malaikat kabeh ku tunduk mergo ora bakal wani nyiksa kekasih Allah. Ora perlu Fatihahi sinten. Mungkar nangkir kok di soal Albani tuntunannya mana? Hadisnya mana? Bareng sono sahih ndak? Bar. Aku gumun wong zaman akhir ora iso kok do ngomong ngono. Aneh-aneh. Eling-eling sair iki wadar itu kullan nasi lakin hasiti mudaratuhu syaqqat wa azan apa nawalu wa kaifa yudharil mar'u hasita ni'matin idza kana la yurdihi napa illa zawal wa kaifa halan hal kaya apa yudhari ngapi iso pa almaru wa an hasita ni'matin ing wong sing ngasuti nikmat idza kana nalikane napa ana apa saen poke wae dhamir saen iku cek nak kana ya saen nak kanat ya kisah utawa wakiah kisah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub alati fis sudur. Dadi kejadiannya begini lho wong dimripat kok ora iso ngene-ngene mergo hakikate adalah mereka sing picek iku napa mata hati iku layur di orang rida nggo ing dalik apa illa hu ing wong sing hasid apa illa zawala kecuali ilangin apa nikmat Allah.